Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhat talabah wa ma'asyiral ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan salah satu rukun daripada rukun-rukun salat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Al-Mu'allif rahimahullah menyebutkan tafsir secara ringkas, yakni tafsir surat Al-Fatihah di dalam kitabnya ini. Kemarin sudah kita baca tafsir ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang kita akan masuk pada tafsir ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi At-Tamimi Al-Hambali rahimahullah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha rahman lagi maha rahim. Apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman? Qala Ar-Rahmani rahmatan amatan jami'al makhlukat. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha rahman, zat yang maha penyayang, dengan kasih sayang yang mencangkup seluruh makhluk-makhluknya. Semua makhluk yang ada di muka bumi mendapatkan kasih sayang yang amah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim rahmatan khasatan bil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang dengan kasih sayang yang khusus untuk kaum mukminin. Ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman nikmat din, nikmat iman dan nikmat Islam. Adapun nama Ar-Rahman, maka yang dikandung di dalamnya adalah rahmah yang mencangkup seluruh makhluk-makhluknya. Adapun nama Allah Ar-Rahim, maka rahmah yang dicangkup di dalamnya adalah rahmah yang sifatnya khusus untuk kaum mukminin. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Yani dalil yang menunjukkan bahwasanya nama Ar-Rahim ini berisi tentang rahmah untuk kaum mukminin secara khusus adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah terhadap orang-orang yang beriman adalah zat yang maha penyayang. Nah, di sini didahulukan ma'mulnya. Wa taqdimul ma'mul yufidu at-takhsis. Mendahulukan ma'mul ini memberikan faedah takhsis. Terhadap orang-orang yang beriman maha penyayang. Maksudnya rahmah yang dikandung dalam kata rahim ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata Ar-Rahman ini tidak diperbolehkan untuk digunakan pada selain Allah. Rahman ini adalah nama yang khasah lillah jalla wa'ala, salah satu dari sekian nama yang khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak boleh seorang dinamai dengan Rahman, ya, atau seorang bapak menamai anaknya dengan Rahman. Ini gak diperbolehkan, karena kata Rahman ini adalah kata atau nama yang khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lainnya. Adapun Rahim, maka boleh digunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah bersifat dengannya. Dan boleh juga kita mensifati selain Allah dari makhluk-makhluknya dengan Rahim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam At-Taubah yang ke-128. Allah sifati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya dengan sifat Rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, yakni dari kalangan manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, memberatkan atasnya apa yang memberatkan kalian, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merasa berat untuk membebani perkara-perkara yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minin, Rasulullah SAW adalah orang yang haris, orang yang sangat bersemangat, orang yang sangat berambisi untuk menyebarkan kebaikan atas kalian. Bil mu'minina raufun rahim, beliau nabi kita Muhammad SAW terhadap orang-orang yang beriman adalah bersifat rauf dan bersifat rahim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menisifati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata rahim, yang ini menjadi dalil bahwasanya kata rahim ini barakallahu fikum boleh untuk digunakan pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah bersifat dengannya, dan boleh digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang memang memiliki sifat rahmah yang dikandung dalam kata rahim. Jadi kalau di kebanyakan arti-arti Al-Quran, Ar-Rahmanir Rahim ini diartikan apa? Maha pengasih, lagi maha penyayang. Kalau Rahmannya diartikan maha pengasih, yakni Allah Subhanahu wa taala mengasihi semua makhluk-makhluknya. Manusia dikasihi, jin-jin juga dikasihi, ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan juga dikasihi. Nah, diberikan nikmat. Adapun Rahim, maha penyayang, rahmah, kasih sayang yang dikandung dalam kata Rahim ini khusus rahmah untuk orang-orang yang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tafsir ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga. Qala Allah taala maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa hari pembalasan. Qala al-muallif yaumiddin ay yaumil jazaa'i wal hisab. Hari pembalasan, yaumuddin, adalah yaumul jazaa'. Al-jazaa' juga diartikan sebagai pembalasan. Hari pembalasan dan hari perhitungan. Yani ini salah satu nama untuk yaumul qiyamah. Di antara nama-nama yaumul qiyamah adalah yaumuddin, yaumul jazaa', yaumul hisab. Kenapa? Karena pada hari tersebut semua makhluk-makhluk yang ada akan mendapatkan perhitungan atas apa yang mereka perbuat di dunia, sekaligus mendapatkan balasan atas perbuatan-perbuatan mereka di atas. Yauma kullin yujaza bi'amalihi. Hari pembalasan, hari kiamat, adalah hari di mana semua yang ada diberikan balasan dengan amalannya. In khairan fa khairun, apabila yang dia lakukan adalah amalan yang baik, maka balasannya juga baik. Wa in syarran fa syarrun, dan apabila perbuatannya adalah perbuatan yang jelek, maka balasannya juga adalah balasan yang syar, balasan yang jelek. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma adraka ma yaumuddin, dalam surat Al-Infitar yang ke-17 sampai 19. Wa ma adraka ma yaumuddin, dan apakah engkau tahu tentang apa itu yaumuddin? Summa ma adraka ma yaumuddin, kemudian apakah engkau tahu tentang apa itu yaumuddin? Yaumuddin adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yaumuddin adalah hari di mana satu jiwa tidak memiliki untuk jiwa yang lain sedikit pun. Yakni satu jiwa yang ada di yaumul qiyamah nanti, satu orang tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. walaupun manfaat tersebut adalah manfaat yang sedikit, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala berupa syafaat tentunya. Nah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, di mana setiap jiwa tidak akan punya kendali untuk jiwa yang lain sedikit pun di sana. Wal amru yauma idzin lillah, dan semua urusan pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wal haditsu anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil akan hal ini juga adalah hadis yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, al kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang beruntung, ya, adalah orang yang merendahkan dirinya dan beramal untuk apa yang setelah kematian. Yani dia adalah orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunianya, bukan semata-mata memikirkan perkara yang akan bermanfaat tatkala dia hidup. Namun orang yang beruntung adalah orang yang juga memikirkan bagaimana nasibnya setelah kematian. Dikarenakan setelah kematian atau kematian ini barakallahu fikum bukan akhir dari segalanya. Bahkan kematian ini adalah awal dari segalanya. Nah, dengan kematian seorang hamba akan memulai fase hidup yang baru. Dia akan memasuki dua alam yang berbeda dengan alam dunia. Yang pertama adalah alam barzakh, di mana ini menjadi pintu daripada negeri keabadian. Yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan tentang seperti apa hari barzakh itu keadaannya apabila dinisbahkan untuk hari kiamat. Ya, kata Utsman bin Affan, barang siapa yang bergembira, barang siapa yang bahagia di yaumul barzakh, maka dia akan berbahagia juga di yaumul akhirah dengan kebahagiaan yang lebih. Namun tatkala seorang hamba tersiksa di yaumul barzakh, maka di yaumul akhirah maka dia akan semakin tersiksa, wal'iyadzu billah. Makanya di sini walaupun hadisnya adalah hadis yang ada perbincangan, dikarenakan di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Abu Bakar bin Abi Maryam, dan rawi tersebut adalah rawi yang dhaif. Namun secara makna kita ambil, yaitu orang yang beruntung adalah juga orang yang memikirkan bagaimana nasibnya setelah kematian. Dikarenakan kematian bukan akhir daripada segalanya, bahkan kematian adalah awal untuk mendapatkan segalanya. Apabila yang dia lakukan di dunia adalah kejelekan, ya, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, waliyadzu billah, maka dengan kematian adalah pintu untuk dia mendapatkan semua kejelekan. Adapun apabila di dunia dia adalah orang yang beriman, orang yang berislam, orang yang berihsan, peduli terhadap bagaimana nasib dia di yaumul qiyamah, maka dengan kematian itu adalah pintu utama untuk dia mendapatkan segala macam kebaikan, yaitu kebaikan jannah. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kemudian wal ajiz, adapun orang yang tidak beruntung adalah manittaba'a nafsuhu hawaha, orang yang hawa nafsunya atau orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya selalu. Akan tapi wa tamanna 'ala Allahil amani, akan tapi dia berangan-angan atas Allah Subhanahu wa taala segala macam angan-angan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ajiz, orang yang barakallahu fikum, orang yang tidak beruntung. Secara perbuatan kualitas amalan nol besar, yakni segala sesuatunya dia mengikuti hawa nafsu, ya. Dalam masalah tauhid dia tidak mentauhidkan Allah, kemudian dalam masalah yang lainnya dari perkara-perkara iman dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dia lakukan adalah sesuai dengan keinginannya. Semua yang dia lakukan adalah sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memperdulikan bagaimana batasan-batasan syar'i terkait dengan hal tersebut. Orang yang merugi adalah orang yang senantiasa dirinya mengikuti hawa nafsunya, akan tetapi berharap untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya beberapa perkara, ya. Dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada dia berbagai macam sesuatu. Dia di dunia tidak mau beriman tapi mengharapkan surga. Ini nol besar. Dia di dunia tidak mau salat tapi dia mendapatkan surga Firdaus. Ini perkara yang nol besar, tidak akan mungkin terjadi. Barakallahu fikum. Sehingga Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki atau yang memutuskan segala urusan yang ada di Yaumul Qiyamah. Setiap hamba akan diputuskan barakallahu fikum urusannya, ya, akan dihisab. Apabila itu adalah kebaikan, maka balasannya juga kebaikan. Apabila amalannya adalah kejelekan, maka sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Berkata al-muallif mentafsirkan ayat ini, ai iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, ai la na'budu ghayraka. Kami tidak menyembah selain-Mu ya Allah. Hanya Engkau saja yang kami sembah. Ahdun bainal abdi wa baina rabbih. Ini adalah sebuah perjanjian antara hamba dengan Rabb-nya. An la ya'budu illa iyyahu. Hamba tersebut tidak boleh untuk menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam ayat ini, ayat yang menunjukkan atas seagung-agung tauhid uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah adalah tauhid yang berisi pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan. Dan sebelum disebutkan tauhid uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terlebih dahulu tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin, yang juga mengandung rububiyah dan uluhiyah. Ar-Rahmanir Rahim, ini mengandung al-asma wa sifat. Maliki Yaumiddin juga mengandung al-asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala setelahnya, setelah menyebutkan tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat, baru menyebutkan tauhid al-uluhiyah, ya. Kenapa? Karena dengan seorang mengingat tauhid rububiyah, maka dia akan semakin peduli dengan tauhid uluhiyahnya. Bagaimana mungkin seorang hamba mengkhianati majikannya apabila dia adalah seorang yang membantu majikan tersebut? Majikannya adalah orang yang memberikan bayaran kepada dia, orang yang mengurusi dia, orang yang memberikan jaminan kesehatan, jaminan makanan dan minuman kepada dia. Tentunya seorang pembantu yang baik, seorang hamba yang baik, tidak akan mengkhianati tuannya, ya, tidak akan mengkhianati bosnya. Kenapa? Dikarenakan tuannya telah banyak berbuat baik kepada dia. Begitu pula kita, seorang hamba min babi aula. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang mengatur alam semesta juga untuk kita semua. Ini adalah tauhid rububiyah. Merupakan sebuah kezaliman yang amat sangat besar apabila seorang hamba paham dengan sepaham-pahamnya bahwasanya tidak ada yang menciptakan dia, memberikan rizki kepada dia kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berikan peribadatannya kepada selain Allah. Ini sebuah kezaliman yang amat sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ahdun bainal 'abdi wa baina rabbih, sebuah perjanjian antara hamba dan antara Rabb-nya. Alla yasta'ina bi ahadin ghairillah, dia tidak boleh meminta pertolongan kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwan, al-isti'anah, meminta pertolongan adalah sebenarnya bagian daripada ibadah. Tatkala kita mengatakan iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, berarti konsekuensinya juga hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Namun kenapa di sini disebutkan juga iyyaka nasta'in setelah iyyaka na'budu, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum? Mimba bitanbih, dalam rangka memberikan tanbih bahwasanya isti'anah adalah sesuatu yang amat sangat penting. Dan namun isti'anah adalah sesuatu yang sering dilupakan oleh seorang hamba, ya. Barakallahu fikum. Terkadang dia berbuat mudah-mudahan di dalam isti'anah, bukan isti'anah kepada Allah. dia beristianah kepada makhluk dalam perkara-perkara yang tidak ada mampu memberikan kepada dia hal tersebut kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk daripada kesempurnaan tauhid seorang hamba kepada Allah adalah tatkala dia hanya meminta pertolongan tatkala membutuhkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Dia tidak meminta kepada jin-jin, dia tidak meminta kepada wali-wali, dia tidak meminta kepada kuburan-kuburan, dia tidak meminta kepada malaikat atau kepada sesembahan-sesembahan yang lain. Dia hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Makna ihdina, makna dari kalimat ihdina, tunjukilah kami adalah dullana wa arsyidna wa tsabbitna, tunjukilah kepada kami dan bimbinglah kami dan kokohkan kami. Yani dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, tatkala seorang hamba tersesat, dia meminta mana jalan yang lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dengan kalimat ihdina juga mengandung istirsyad, meminta bimbingan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tatkala seorang hamba sudah berada di atas as-siratil mustaqim, kemudian dia berdoa ihdina siratal mustaqim, maka ihdi di sini artinya adalah sabbitna, kokohkan kami. Yang sudah berada di atas as-siratal mustaqim minta dikokohkan kepada Allah ya, agar tetap berada di atas as-siratal mustaqim dengan kokoh, sekokoh-kokohnya. Dan bagi yang belum bertemu dengan as-siratal mustaqim, maka kalimat ihdina as-siratal mustaqim mengandung permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa diberikan petunjuk bagaimana jalan yang lurus dan mana jalan yang lurus. Kemudian beliau menyebutkan tafsir as-sirat was-sirat, dan yang dimaksud dengan as-sirat adalah al-Islam. Wa qila ar-rasul wa qila al-Qur'an. Tafsir dari kata as-sirat di sini dikatakan Islam, dikatakan juga rasul, dikatakan juga Al-Qur'an. Wal kullu haq, namun semua tafsir di atas adalah sebuah kebenaran. Yani as-siratal mustaqim adalah Islam. As-siratal mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-siratal mustaqim adalah Al-Qur'an. Kita semua meminta kepada Allah untuk diberikan ketepatan, untuk diberikan as-sadat untuk tetap berada di atas Islam, berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk sadat tepat senantiasa berada di atas Al-Qur'an. Oleh karenanya, tafsir tiga ini tidak ada perbedaan. As-siratul mustaqim ditafsirkan Islam boleh, ditafsirkan Rasul juga boleh, ditafsirkan Al-Qur'an juga boleh. Wal mustaqim alladzi la iwajalahu. Adapun kata mustaqim ini adalah berasal dari kata istaqama yastaqimu lurus, ai alladzi la iwajalahu, yang tidak ada kebengkokannya. Ini namanya al-mustaqim, as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, ai jalan yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan seperti apa as-siratal mustaqim yang seorang hamba diminta untuk senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa diberikan petunjuk dan kekokohan di atas as-siratal mustaqim tersebut. Dalam ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. As-siratul mustaqim adalah jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, jalannya orang-orang yang tidak dimurkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Qala tariqul mun'am alaihim, jalan yang lurus as-siratul mustaqim adalah jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Siapakah orang-orang yang diberikan nikmat? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yuti'illaha wa rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, dan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapakah mereka? Orang-orang yang Allah berikan nikmat, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dari kalangan orang-orang yang jujur lagi membenarkan, wasyuhada, dari kalangan orang-orang yang syahid, wassolihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik teman adalah mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berarti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk digabungkan dengan mereka. Yani digabungkan dengan mereka para nabi, digabungkan dengan mereka orang-orang siddiq, ya, para siddiqin, orang-orang yang jujur lagi membenarkan apa yang datang dari nabinya. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang syahid dan orang-orang yang saleh, kita meminta kepada Allah untuk diberikan ketepatan jalan dengan jalan mereka, dikarenakan mereka adalah hasuna ulaika rafiqa. Empat golongan ini adalah sebaik-baik teman, yaitu mereka para nabi, mereka para siddiqin, mereka para syuhada, dan mereka para as-salihin. Jalan yang Engkau berikan nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang Engkau murkai, ya Allah. Siapakah jalannya orang-orang yang Allah murkai? Wahumul yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya, jalannya orang Yahudi atau orang Yahudi, jalan mereka adalah jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dimurkai? Kenapa mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi? Ma'ahum ilmun walam ya'malu bihi. Mereka punya ilmu tapi mereka tidak mengamalkannya. Tas'alullah an yujannibaka tariqahum. Engkau berdoa ghairil maghdubi alaihim dalam Al-Fatihahmu, berarti engkau meminta kepada Allah untuk menjauhkanmu dari jalannya mereka. Menjauhkanmu dari jalannya orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang punya ilmu namun tidak mengamalkan ilmu mereka, tidak mengaplikasikan ilmu yang mereka punya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Barakallahu fikum. Waladdalin, begitu pula ya Allah, jalan yang kami minta, jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang sesat? Wahumun nasara, mereka adalah orang-orang nasara. Ya'buduna Allah ala jahlin wa dalal, mereka menyembah Allah di atas kebodohan dan kesesatan. Tas'alullah an yujannibaka tariqahum, kamu meminta kepada Allah untuk menjauhkan engkau dari jalannya mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga di dunia ini ada dua kelompok yang tersesat dan satu kelompok yang dua golongan yang tersesat dengan kesesatan yang amat sangat nyata, yang dari kesesatan tersebut bercabang kesesatan-kesesatan yang lain, dan ada satu jalannya yang benar. Jalan kesesatan di dunia ini adalah salah satu daripada dua. Bisa jadi ada ilmu tapi tidak diamalkan, bisa jadi tidak ada ilmu tapi beramal. Dari sinilah barakallahu fikum banyak kesesatan bercabang-cabang, ya. Mulai dari sekte sufiyah, ya. Mereka ini ada keserupaan dengan orang-orang Nasoro, ya. Menyembah Allah tapi di atas kebodohan. Menyembah Allah tapi di atas kesesatan, ya. Begitu pula kelompok-kelompok yang lain yang punya keserupaan dengan Yahudi, ya. Seperti Khawarij yang sesat di atas ilmu, Murji'ah yang sesat di atas ilmu, dan kelompok-kelompok yang lain yang sesat di atas ilmu. Mereka punya kesamaan dengan orang-orang Yahud. Dan yang benar at-tarafus sahih, ya, atau at-taifah sahihah, golongan yang benar adalah golongan yang mereka tidaklah beramal kecuali sudah punya bekal tentang amalan mereka. Dan tatkala mereka sudah punya bekal, mereka tidak tinggalkan bekal tersebut, namun mereka aplikasikan bekal tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Wa dalilud dhalin, dalilnya orang-orang yang sesat, yakni orang-orang yang menyembah Allah di atas kebodohan dan kesesatan, la firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala?" Katakanlah wahai Muhammad, maukah kami berikan kepada kalian sebuah kabar tentang orang-orang yang paling rugi amalannya? Siapa manusia yang paling rugi? Orang yang paling rugi bukan orang yang omsetnya jatuh beratus-ratus juta, ya, dengan kerugian yang nyata, Namun orang yang mengalami kerugian dan kebangkrutan yang nyata adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang perbuatannya di dunia ini sesat. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka menyangka mereka berbuat baik. Ini orang-orang yang sangat-sangat merugi. Salah tapi merasa benar. Amalan mereka adalah amalan yang salah, tapi mereka merasa mereka berada di atas al-haq. Ini orang yang akhtar. Ya, orang-orang yang paling merugi di dunia ini. Orang-orang yang paling mendapatkan kerugian di dunia ini. Berhari-hari, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia beramal, ternyata amalannya salah. Disalahkan, dia tidak mau menganggap apa yang dia lakukan salah. Dia masih merasa benar, sungguh merugi. Inilah al-akhsarina amala. Habis umurnya dalam keadaan tidak ada manfaat akhirat dia punya. Begitu pula orang-orang, ya orang-orang Nasara, mereka giat menyembah Allah, ya. Mereka giat bertafaruk untuk ibadah kepada Allah, tapi ternyata ibadah mereka bukan ibadah yang dibangun di atas ilmu, ibadah yang dibangun di atas kesesatan. Wal hadithu anhu, dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man qablakum hadzwal quzzah bil quzzah. Kalian sungguh di antara kalian akan ada yang mengikuti kebiasaan orang-orang yang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, sampai-sampai seandainya mereka orang-orang sebelum kalian masuk ke lubang dhab yang mustahil untuk dimasuki, kalian pun akan ikut-ikutan. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat pun menanyakan, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah orang-orang yang pasti akan diikuti oleh sebagian umatmu adalah Yahudi dan Nasara? Maka beliau mengatakan, faman, maka siapa lagi apabila bukan mereka. Dalam hadis ini ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru wa yanha, memberikan kabar dan beliau melarang kita untuk mengikuti apa yang akan terjadi ini. Di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan banyak orang-orang yang latah, yakni kebiasaan Yahudi dan Nasara akan diikuti. Dan kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingatkan dalam hadis ini untuk tidak mengikuti jalannya mereka, jalannya Yahudi dan Nasara. Dan inilah yang senantiasa kita minta kepada Allah di dalam rekaat-rekaat kita. Kita minta kepada Allah untuk diberikan petunjuk dan keistiqomahan di atas jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, dari kalangan para syuhada, dan dari kalangan para solihin, dan meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari dua golongan orang-orang yang sesat, yaitu golongannya Yahudi dan yang semisal mereka, di mana kesesatan mereka adalah punya ilmu namun tidak mau mengamalkannya. Begitu pula kita meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari pokok penyimpangan yang kedua, yaitu penyimpangannya An-Nasara dan semisal dengan mereka, menyembah Allah namun tidak di atas ilmu, menyembah Allah di atas kebodohan dan kesesatan. Demikian barakallahu fikum tafsir ayat-ayat surat Al-Fatihah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk di rukun yang lain setelah rukun Al-Fatihah, yaitu ruku, bangkit dari ruku, sujud dan seterusnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.